Mitra bisnis kewenangan sertifikasi halal saat ini diperebutkan antara Kementerian Agama dan MUI, di mana Kementerian Agama berpendapat MUI bukan lembaga yang tepat melakukan sertifikasi karena merupakan sebuah ormas. Sedangkan MUI berpendapat dirinya lah yang paling tepat karena mengeluarkan sertifikasi halal merupakan domain ulama. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Ketua Apindo, Chris Kanter. Pak Chris, bagaimana komentarnya soal ini? Yang saya tahu, yang pernah kita alami sebagai Kadin, sebagai asosiasi. Kalau asosiasi misalnya, karena yang melakukan pungutan ke publik, itu kan namanya pungutan ke publik ya. Maksudnya yang apa meminta registrasi. Itu memang kewenangan itu ada di negara. Ya. Jadi itu kecuali diatur dengan undang-undang. Nah, setahu saya sih begitu memang. Jadi kalau memang seperti itu, memang harusnya itu Kementerian Agama. Gitu. Nah, kalau buat dunia usaha, yang paling penting bahwa proses sertifikasi itu jangan menjadi suatu rangkaian, kadang-kadang begini loh, harus diperiksa semua, dihitung berdasarkan jumlah produksi, itu kan hanya akan menjadi high cost. Yang paling penting kan prosesnya sudah diperiksa betul-betul, harus halal. Nah, yang mendapatkan akreditasi halal, ya dia tinggal mencantumkan di dalam produknya gitu loh. Jadi supaya jangan proses itu tuh hanya selalu, biasanya banyak dari yang dilakukan itu, proses-proses seperti itu hanya menjadi tambahan biaya, kayak seperti itu. Itu yang nggak boleh dong. Kemudian bagaimana menurut Pak Chris solusi dari tarik-menarik of interest antara Kementerian Agama dan MUI ini sehingga memberikan kepastian terhadap dunia usaha? Yang harus dilihat kan ketentuan undang-undangnya seperti apa. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh dong. Yang paling penting kan begini, siapapun yang melakukan itu harus dengan prinsip-prinsip yang tadi seperti saya bilang. Harus sah mengenai halal dan bukan halalnya. Tapi juga jangan itu menjadi nanti suatu rangkaian yang menjadi rangkaian birokrasi, apalagi kalau rangkaian yang nanti menjadi kos tambahan. Itu aja yang penting kalau buat dunia usaha itu. Lantas, bagaimana dengan kekhawatiran soal kalau konflik ini tidak cepat selesai, ada dualisme terhadap standar sertifikasi halal ini, Pak Chris? Harus satu dong, kalau itu negara ya negara, kalau MUI ya MUI. Kan harus seperti itu dong. Dan ini menurut saya sih kita lihat ke depannya aja gimana kalau diberlakukan nanti pindah ke Kementerian Agama ya pindah, gitu. Ada kekhawatiran lain, jika akhirnya negara melalui Kementerian Agama menjadi lembaga sertifikasi yang juga aktif, hasil sertifikasi MUI yang sudah ada sebelumnya jadi tidak valid. Bagaimana menurut Pak Chris? Ya harusnya sih jangan begitu dong. Masa MUI melakukan sertifikasi halal terus kemudian itu diragukan? Ya mestinya sih enggak. Tapi kalau mereka memang karena dia merupakan NGO, organisasi yang enggak diperbolehkan, nah itu lain perkara. Tapi kan bukan berarti meragukan enggak valid gitu. Lantas apa yang sebenarnya diinginkan oleh pengusaha dalam soal sertifikasi halal ini, Pak Chris? Menurut saya itu kalau mau mencantumkan halal itu tentu membutuhkan sertifikasi. Yang harus dicantumkan adalah yang tidak halal. Kalau itu wajib, karena kalau nggak dicantumkan bagaimana kalau orang nggak tahu kemudian apa menggunakan padahal itu tidak halal. Di banyak negara kan begitu, yang menjadi kewajiban adalah yang tidak halal. Karena negara kita nih mayoritas muslim, tentu yang tidak halal dia mesti cantumkan. Jadi orang itu tahu, kalau yang tidak boleh ya tentu tidak gitu. Tapi kalau yang sudah halal itu harusnya sih nggak mandatori, dia cantumkan boleh, nggak boleh, karena sudah halal. Kita sudah harus anggap kalau yang tidak mencantumkan, ya dia berarti halal gitu loh. Kalau untuk supaya produknya dia jadi lebih laku, dia mau pasang halal, boleh. Sama kan restoran juga kan ada yang memasang iklan gitu, atau memasang di dia punya billboard itu bahwa halal gitu. Boleh, tapi bukan harus. Demikian Ketua Apindo Chris Kanter, saya Gery Sadewa.